angin terbentang masih terlalu panjang dan penuh liku-liku kehidupan. Duri dan penghalang akan terus menghadang perjalanan cinta kita berdua. Meskipun engkau darah